الذين آمنوا اتقوا الله شديدا ورسوله فوزا فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين والمسلمات rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Az. Di saat ini kita masih diberi kenikmatan iman, diberi kenikmatan Islam, diberi sekian banyak nikmat termasuk kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa bermajelis di tempat ini, di tempat yang mulia ini, di salah satu rumah Allah Azza wa Jal. Tema pembahasan kita kali ini adalah tema yang sangat penting, pembahasan yang perlu kita bersama-sama duduk di sini, yaitu pembahasan seputar syabab atau pemuda. Barangkali saya perlu bertanya, pemuda itu apa? Nah ini Mas Antum, menurut Antum pemuda itu apa, Mas? Apa itu pemuda? Apa itu pemuda? Apa kue pemuda? Pemuda bahasa Jawanya apa ya? Nah, sampingnya Mas. Hai wah Antum, apa itu pemuda, Mas? Lihat saya, Mas, jangan lihat ayo, lihat saya. Iya, saya begini-begini ya, sudah tua juga. Baik, aduh, Mas. Pemuda itu apa? Tidak tahu. Nah, kalau antum termasuk pemuda atau bukan? Hah? Atau orang tua? Pemuda. Nah, kok tahu antum kalau antum pemuda? Katanya enggak tahu pemuda itu apa. Baik. Antum, Mas, pemuda itu apa? Sesudah balik sampai umur 35 tahun. Ini pengertian dari mana ini? Balik sampai 35 tahun. Taib, balik itu apa artinya balik? Sekarang ini perlu ngerti apa itu balik. Balik lagi tengah sini. Apa itu balik? Hah? Kapan seorang dikatakan balik? Wah, ini dulu. Atau saya tanya dulu, antum sudah balik belum? Ya. Kalau antum bisa mengatakan saya sudah balik, Pak Ustaz, nah, berarti antum tahu balik itu apa. Ya. Sudah balik belum? Sudah, berarti harus tahu nah, balik itu apa. Minimal satu. Apa itu balik? Nah, ini malu-malu, Masya Allah. Al-haya syu'batun minal iman. Malu itu salah satu cabang dari iman. Baik, kita tanya yang tua saja sekarang. Yang tua. Waduh, tapi tidak enak saya kalau tanya yang tua. Ini yang depan saya dua belum ditanya ini, sudah tingkluk semua. Antum, Mas. Ayo ini. Kapan seorang dikatakan balik? Kalau enggak, saya jawab. Nah, ini malu semua. Satu, seorang dikatakan balik kalau sudah berumur 15 tahun. Ini paling tidak Semua orang kalau sudah 15 tahun balik sudah. Laki-laki, perempuan. Kalau sudah 15 ini sudah apa? Balik. Atau ciri yang lain yang kedua adalah al-ihtilam. Ihtilam yaitu mimpi. Mimpi yang khos ya, mimpi basah ya. Ada juga dikatakan orang itu balik walaupun umurnya belum sampai 15 tahun. Taib. Yang ketiga, ciri yang lain adalah tumbuhnya bulu kemaluan. Ada kadzalik. Ini seorang dikatakan sudah apa? Balik. Taib. Tambah satu lagi, jika dia seorang wanita maka al-hayd adalah tanda sang wanita telah apa? Balik. Lah terus bedanya yang balik dan yang tidak balik apa? Bedanya apa? Bedanya di dalam syariat ini, kalau orang itu belum balik, rufi'al qalam. Qalam itu dia apa? Tahu qalam ya? Apa qalam? Pena ya, pena. Tidak dicatat ya amalannya. Tetapi kalau seorang sudah balik, dicatat semuanya. Ucapannya ditulis, perbuatan baiknya ditulis, semangatnya ditulis, berbuat jahat ditulis, berbuat baik ditulis, sedekah ditulis, mencuri juga apa? Ditulis. Ini kalau sudah apa? Balik. Naam. Taib. Inilah pemuda. Kalau orang sudah balik, nah, ya seperti antum-antum ini, pemuda. Kalau masih bayi namanya bayi. Kalau masih anak-anak namanya apa? Anak-anak, kan demikian. Kalau sudah pemuda namanya apa? Pemuda. Kan demikian ya. Kita kecil, bayi, ada masa anak-anak, kemudian masuk sinul buluh. Masuk umur balig. Sudah mulai ditulis. Iya. Di sini kita sedang membahas pembahasan yang sangat penting, yaitu tentang pemuda. Dan saya membahas bukan hanya pemuda saja yang sudah balik, termasuk yang sebelumnya juga penting, yakni generasi penerus. Di dunia ini azza wa jalla tidak kekal. Antum niat kekal di dunia mas, tidak punya niatan. Mesti antum niatnya mati. Ya ini insya Allah akan mati. Saya pun demikian. Ngerti saya akan mati. Antum akan mati. Tidak ada yang kekal di dunia ini. Seperti disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian manusia di dunia ini datang silih berganti. Ya. Kenapa nih? Saya ulangi, di dunia ini ya manusia datang silih berganti, generasi demi generasi. Dulu zamannya Nabi Adam alaihissalatu wassalam dan putra-putranya sudah berlalu. Datang masa berikutnya berlalu lagi. Datang masa Nabi Nuh alaihissalatu wassalam berlalu lagi. Datang masa Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berlalu. Datang masa putra-putranya Nabi Ibrahim, terus Nabi Musa, Nabi Yusuf, terus sampai kepada Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus datang generasi sahabat, setelah sahabat datang generasi tabi'in, setelah itu datang generasi berikutnya. Itulah kehidupan dunia. Wa innallaha mustakhlifakum fiha fayanzura kaifa ta'malun. Dan Allah Azza wa Jal menjadikan kalian di dunia ini datang silih berganti. Ustadz-ustadz kalian yang mengajar di sini, asatidah kalian yang ada di sini, orang tua-orang tua kalian yang ada di sini, yang sekarang masih duduk bersama antum, besok akan meninggalkan dunia ini satu persatu. Wafat. Kalian nyolati, wafat lagi, nyolati lagi, kalian mengantar ke pemakaman. Iya. Tidak selamanya ustadz kalian berdiri di tempat ini, duduk di tempat ini. Wajah-wajah itu akan datang saatnya, kalian tidak bisa melihatnya. Itu suatu hal yang pasti. Antum punya bapak, antum punya ibu di rumah yang setiap hari walhamdulillah bisa memandangnya, bisa melihat senyumnya, bisa bersalaman dengannya, bisa berbakti kepadanya. Ya. Masih lengkap bapak ibu antum barangkali. Tetapi akan datang saat, akan datang masa di mana orang tua kita akan meninggalkan dunia ini. Ya, demikian ya mas ya, sepakat ya. Okay. Ada yang tidak sepakat ini? Antum mas, baju aina ini, sepakat tidak? Apa yang saya ucapkan antum? Sepakat ya. Sepakat itu apa? Setuju. Baik. Seperti itu. Dan yang namanya pemuda, antum-antum ini semuanya, mau tidak mau mesti akan datang saatnya antum harus berjuang. Akan datang saatnya antum harus menghadapi segala macam situasi dan kondisi. Harus ada di antara antum yang menjadi khatib Jum'ah. Harus ada di antara antum yang menjadi khatib di dalam salat Idul Fitr. Harus ada di antara antum yang menjadi seorang muallim, seorang guru yang mengajar masyarakat. Harus ada di antara antum yang menjadi seorang muallim, seorang guru yang mengajarkan alif, ba, ta, sa kepada generasi berikutnya. Harus ada. Sehingga dari sini ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, para pemuda semuanya dan juga orang tua tanpa kecuali, peran generasi muda ini, para pemuda ini dan anak-anak kita ini sangat besar. Ibarat tulang belakang kita ini, kita punya tulang belakang. Kalau rusak, kita lumpuh, tidak bisa apa-apa. Tidak punya kekuatan untuk kita bisa tegak, berdiri, tidak bisa. Tulang ini belakang penuh dengan saraf. Kalau rusak, patah, sudah. Tidak bisa berdiri tegak. Semua manusia, apakah dia seorang muslim, bahkan orang kafir pun, semua sadar bahwasanya generasi muda, anak-anak kita sekarang ini, ya kalian-kalian ini yang masih muda-muda ini, ya anak-anak kita yang masih kecil-kecil ini, semuanya adalah pengganti dan penerus perjuangan. Mau tidak mau, antum akan mengalami masa di mana orang-orang tua kalian sudah tidak ada lagi. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada orang tua semuanya untuk memperhatikan anak-anaknya, untuk memperhatikan pemuda-pemuda yang dalam bimbingannya. Sebagaimana para pemuda juga harus sadar, eling, kelingan, bahwasanya suatu saat dia akan hidup dan menjadi orang yang paling tua. Antum mas, mesti suatu saat menjadi orang yang paling tua, ya atau tidak? Insya Allah. Menjadi bapak dari anak-anak antum. Menjadi kakek dari cucu-cucu antum. Antum pernah bayangkan jadi kakek? Jenggotnya panjang, putih, ya, ya. Sudah batuk-batuk. Gitu ya mas ya? Nah, ada yang batuk sudah praktek. Ya. Bawa teken. Pernah bayangkan mas? Nah, mungkin belum pernah. Sekarang bayangkan coba sebentar. Itu nanti seperti itu antum. Sehingga ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini nasihat bagi dua sekaligus, satu bagi orang tua. Orang tua harus sadar sesadar-sadarnya bahwasanya yang menjadi pengganti mereka adalah anak-anaknya. Dan antum sebagai para pemuda juga harus sadar sesadar-sadarnya, saya suatu saat harus menjadi orang yang bertanggung jawab. Harus. Tidak mungkin tidak. Saya punya ibu, punya bapak. Sekarang bapak saya yang bekerja mencari nafkah terus setiap hari. Kalau bapak saya meninggal, saya anak yang paling tua. Ibu saya sudah tua. Adik-adik saya masih kecil-kecil. Siapa yang bertanggung jawab? Saya sebagai anak muda. Sekarang enak. Bapak yang masih mencari nafkah. Tapi kalau bapak sudah tidak ada, Anda sebagai seorang pemuda menjadi tanggung jawab, bertanggung jawab untuk memikirkan ibu Anda yang sudah menjadi janda, adik-adiknya yang masih kecil-kecil. Coba direnungkan ini. Dua-duanya punya kesadaran, baik orang tua atau para pemuda. Dan di dalam Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat-sangat punya perhatian kepada para pemuda. Ya, Nabi Alaihi Wasallam itu punya perhatian yang sangat besar kepada para pemuda. Contohnya banyak. Ya, barangkali saya ingin tanya saja, nah. Kira-kira apa contohnya? Baik, mohon maaf saya akan bertanya kepada siapapun yang ingin saya tanyakan. Antum, ayo, tidak apa ya saya tanya ya. Contoh perhatian Rasul kepada para pemuda. Saya yakin ada jawaban, cuman ingat atau tidak ini masalahnya. Contohnya. Baik. Antum akhwana Pak Zih Ringking. Contohnya. Suruh mencari istri yang solehah. Ya. Betul nih. Orang tua juga sama, ya. Muda juga sama. Mencari istri yang solehah. Ya, betul. Punya perhatian. Ya ma'syarus syabab. Nah, ini. Arahnya ke situ. Nabi itu memanggil dengan para pemuda. Ya ma'syaros syabab. Coba perhatikan. Wahai para pemuda. Ini saya tidak terpikir tadi jawaban beliau ini. Membuka ini. Masya Allah. Ya ma'syaros syabab. Wahai para pemuda. Dipanggil oleh Nabi para pemuda itu. Tidak dibiarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Jalan sendiri tidak diberi pengarahan. Jalan sendiri tidak diberi perhatian. Tidak. Dipanggil oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diberi pengarahan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diberi bimbingan oleh Nabi alaihi salatu wasalam agar mereka memiliki akhlak yang baik, agar mereka memiliki agama yang baik, agar mereka memiliki semangat kebaikan dunia dan akhirat. Kata Nabi, ya ma'syarus syabab. wahai para pemuda. Manistata'a minkumul ba'ah, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, falyatazawwaj, hendaknya dia menikah. Diarahkan kepada sesuatu yang bermanfaat dan disebutkan apa faedahnya. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, karena dengan itu dia akan lebih bisa menundukkan pandangan. Karena kalau mata-mata pemuda ini tidak menundukkan pandangan, bahaya, rusak akhlaknya. Wa ahsanu lil farj, dan lebih menjaga kehormatannya. Lah kalau tidak bisa bagaimana? Belum mampu memiliki kemampuan untuk menikah. Ada orang belum memiliki kemampuan. Nabi memberikan arahan. Faman lam yastati' fa'alaihi bisyam, fa'innahu lahu wija. Barang siapa yang belum mampu, hendaknya dia apa? Berpuasa. Karena dengan puasa itu menjadi benteng, tameng bagi dia. Ini contoh barakallahu fikum, jawaban yang masya Allah yang, ya, di antara perhatian Nabi alaihi salatu wasallam. Baik, kita cari contoh yang lain. Nah, di mana ini? Ah, antum, Pak. Jih, antum. Contoh. Sambil beristirahat. Bismillah. Contohnya. Birrul walidain, masya Allah. Ya, ini juga pengarahan kepada para pemuda. Di dalam ayat Al-Quranul Karim, Allah Azza wa Jal memerintahkan anak-anak, termasuk para pemuda, untuk birrul walidain. Ya. Ini perhatian dari Allah Azza wa Jal agar anak memiliki akhlak yang baik kepada orang tua. Ya. Agar mendoakan kedua orang tuanya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya. Di sini ada faedah sekaligus untuk para pemuda dan untuk orang tua. Ya. Untuk para pemuda hendaknya memiliki adab dan akhlak yang baik kepada orang tuanya. Ini penting. Termasuk di antara kunci keberhasilan para pemuda adalah birrul walidain. Ini kunci. Catat baik-baik ini para pemuda ini. Termasuk kunci keberhasilan antum. Kunci keberhasilan anda, wahai para pemuda, adalah birrul walidain. Wallahi. Birrul walidain adalah amalan yang sangat mulia. Bagaimana tidak? Karena kalau kita birrul walidain, maka orang tua kita akan ridha. Dan kalau orang tua kita ridha, apa yang kita dapatkan? Allah akan apa? Ridha. Siapa yang hafal hadis yang menyebutkan bahwasanya keridhaan Allah itu ada pada keridhaan orang tua? Nah, para pemuda ini. Belakangnya antum, siapa ini mas? Apa? Aywa, hadis mas tentang keriduan orang tua mas. Ayo mas, lihat saya mas, lihat saya. Baik. Apa mas? Wallahu alam. Belakangnya, aywa. Saya sebutkan depannya, ridhallahi fi ridhal walidain. Keridhaan Allah ada pada keridhaan kedua orang tua. Nah kalau antum, anda, wahai para pemuda, birrul walidain, orang tua ridha. Kalau orang tua ridha, Allah ridha. Sudah, kalau Allah sudah meridhai seseorang, kebaikan bagi dia. Dunianya baik, akhiratnya baik. Doa orang tua terkabul. Di antara doa yang tidak ditolak oleh Allah Azza wa Jal, di antara doa yang mustajab adalah doanya kedua orang tua. Maka ini perhatikan baik-baik. Anda para pemuda yang belajar di ma'had ini, yang siang malam belajar membaca Al-Quran, belajar hadis, belajar ilmu agama, terus untuk tidak lupa birrul walidain. Karena ini termasuk kunci kebaikan. Di dalam ayat tadi, Allah subhanahu wa ta'ala membimbing para pemuda untuk mendoakan kedua orang tuanya, agar Allah mengampuni kedua orang tuanya dan merahmati kedua orang tuanya, sebagaimana dahulu orang tuanya telah memelihara dia di masa mereka masih apa? Kecil. Ini saya rasa cukup dua contoh yang saya tanyakan. Semuanya menunjukkan perhatian Islam terhadap para pemuda. Yeah. Nabi alaihi salatu wassalam, yeah, kalau kita lihat dalam sirah perjalanan beliau, beliau punya perhatian ini. Kita tidak lupa insyaallah salah seorang sahabat yang sangat mulia, yang tidak lain juga masih sepupu Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu sahabat Ali bin Abi Thalib, yang pernah kita bahas tentang biografi beliau. Nabi alaihi salatu wassalam memiliki perhatian kepada Ali bin Abi Thalib, dipelihara oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam tengah keluarganya. Diajak untuk masuk Islam. Masuk Islamlah Ali bin Abi Thalib. Dididik oleh Nabi alaihi salatu wassalam sampai menjadi seorang sosok yang sangat mulia. Berakhlak mulia, beradab, pemberani. Sehingga di masa pemudanya beliau, beliau telah berkorban dan terus berkorban untuk Islam. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam beliau hijrah, Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan sahabat Ali bin Abi Thalib untuk tetap tinggal di Mekah. Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di tempat tidurnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Konsekuensinya apa kalau tidur di situ? Mati, ya nak? Ya, karena orang-orang Quraisy sudah mengepung rumah Rasul alaihi salatu wassalam, ingin membunuh Nabi alaihi salatu wassalam. Lah ini Nabi alaihi salatu wassalam memberikan tugas yang berat kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Dan memang beliau adalah seorang pemuda yang mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Itu berarti masa yang masih sangat muda. Kira-kira umur berapa di saat itu? Saya bantu, ikhwan. Ali bin Abi Thalib meninggal tahun 40 Hijriah. Tahun berapa? 40 Hijriah. Baik. Dan ketika itu umur Ali bin Abi Thalib 63 tahun. Jadi ketika Ali bin Abi Thalib wafat umurnya berapa? 63 tahun. Meninggalnya tahun berapa? 40 Hijriah. Tinggal dikurangi saja ketika hijrah. 63 kurangi berapa? 40. Berapa tahun ketika hijrah ketika itu Rasul? Atau Ali berapa umurnya? 23 tahun. Di umur 23 tahun ikhwati rahimani rahimakumullah. Ya. Mungkin 22 tahun. Ya. Sudah berkorban untuk Islam. Sudah. Berkorban untuk siap mati. Berkorban dengan segala macam konsekuensi. Ibnu Abbas. Sahabat siapa? Ibnu Abbas. Ibnu Abbas dengan Ali bin Abi Thalib sama dengan Nabi alaihi salatu wasalam. Dari sisi mereka semua adalah saudara apa? Sepupu. Ibnu Abbas, putra Al-Abbas, paman Rasul alaihi salatu wasalam. Nabi alaihi salatu wasalam juga mendidik Ibnu Abbas dengan sangat punya perhatian. Diajari oleh Nabi alaihi salatu wasalam ilmu, diberi bekal oleh Nabi alaihi salatu wasalam, diajari Alkitab was sunnah, termasuk juga Nabi alaihi salatu wasalam mendoakan untuk Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Doa. Sekali lagi pembahasan kita ini untuk orang tua sekaligus juga untuk pemuda. Jangan lupakan doa. Ini juga bentuk perhatian Nabi alaihi salatu wasalam kepada para pemuda, kepada para pemuda, mendoakan mereka. Suatu saat Nabi alaihi salatu wasalam berdoa kepada Allah untuk kebaikan Ibnu Abbas. Beliau berdoa, "Allahumma 'allimhu at-ta'wil wa faqqihhu fid-din." Atau "Allahumma faqqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil." Ya Allah, jadikanlah Ibnu Abbas sebagai seorang yang faqih, menjadi seorang yang berilmu memahami agama. Wa'allimhu ta'wil, dan ajarilah, bukakanlah untuknya ilmu at-ta'wil, yakni ilmu tafsir. Naam. Ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah. Ini perhatian Rasul SAW kepada Ibnu Abbas, doa. Kemudian juga contoh yang lain, perhatian Nabi alaihi salatu wasalam adalah memberikan wasiat kepada para pemuda, diberi wasiat yang bermanfaat. Seperti yang disebutkan dalam hadis tentang nasihat dan wasiat Nabi alaihi salatu wasalam kepada sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Hujan apa angin ini? Angin. Masya Allah. Taib. Dipegang pundak sahabat Ibnu Umar, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai. Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Ibnu Umar, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Kun fid dunya gharibun aw 'abiru sabil." Wahai Ibnu Umar, jadilah engkau hidup di dunia ini seperti orang yang gharib, orang yang asing, musafir, gharib, jauh dari keluarganya, aw abiru sabil, atau seorang yang sedang ya melakukan perjalanan, aw abiru sabil. Dan saya tutup dengan sebuah contoh untuk yang bagian ini, yakni perhatian Nabi alaihi salatu wassalam kepada para pemuda. Saya beri contoh yang terakhir di sini, yang menunjukkan beliau punya perhatian sejak awal hidup beliau. Awal hidup beliau di Mekah mendidik Ali bin Abi Thalib bagaimana, sampai menjelang wafat beliau alaihi salatu wassalam. Di hari-hari menjelang wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam membuat dan membentuk sebuah pasukan besar untuk perang. Dan ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam menunjuk sebagai amir dari pasukan tersebut adalah Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid yang masih umur belasan atau masih pemuda ketika itu, diutus dan di tunjuk oleh Nabi alaihi salatu wasalam sebagai pemimpin perang ketika itu. Allahumma sayyiban nafi'ah. Ya, ini nikmat sekali ini. Ya. Lagi taklim, kemudian apa mas? Hujan. Baik, alhamdulillah. Mau mati. Lebih nikmat lagi. Iya. Lebih nikmat lagi. Baik. Mumpung masih hidup kita lanjutkan sedikit. Baik. Antum insyaallah sudah pahami bersama. Nabi alaihi salatu wasallam punya perhatian mendidik para pemuda sejak awal dakwah beliau sampai wafat beliau alaihi salatu wasallam. Maka jangan sia-siakan ini. Nabi punya perhatian kepada kalian, wahai para pemuda. Orang diberi perhatian, kalau bersyukur, seharusnya sadar, saya diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Saya diperhatikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, diberi wasiat oleh Nabi. Karena wasiat Nabi kepada Ibnu Umar juga wasiat kepada kita semuanya, termasuk para pemuda. Pendidikan Nabi alaihi salatu wassalam kepada para sahabat juga demikian. Perintah bagi para orang tua untuk mendidik para pemuda. Ya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimani rahimakumullah. Di kesempatan ini juga saya berwasiat kepada para pemuda. Hendaknya antum mempersiapkan diri untuk menghadapi masa-masa sulit. Menyiapkan diri untuk menghadapi masa-masa yang berat. Di saat sudah tidak ada lagi orang tua kita. Di saat tidak ada lagi guru-guru kita. Dan akhir zaman itu semakin berat, semakin sulit. Sampai disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang insya Allah sering kita dengar dan antum hafal semuanya. Yang menunjukkan bahwasanya akhir zaman berat akan dihadapi oleh kalian. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal fitanan kaqita'il lailil muzlim yusbihur rajulu musliman wa yumsi kafiran wa yumsir rajulu musliman wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'arabin minat dunya atau kama qala Rasul alaihi salatu wassalam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian, termasuk para pemuda dan kita semuanya, badiru bil a'mal, bersegeralah kalian melakukan amalan soleh, fitanan, sebelum datang fitnah-fitnah yang demikian besar, sebelum datang kejelekan-kejelekan, kesulitan-kesulitan, ujian-ujian yang demikian besar berat. Kaqita'il lailil muzlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu musliman, saking beratnya fitnah itu, di waktu pagi dalam keadaan muslim, di sore harinya dalam keadaan kafir, murtad, waliyadzubillah. Di sore hari dalam keadaan muslim, di pagi harinya dalam keadaan apa? Murtad. Kenapa? Ya bi'u dinahu, menjual agamanya. Fitnah semakin berat. Dan di antara fitnah-fitnah itu adalah seperti yang disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasalam, fitnah al-masih ad-dajjal. Fitnah al-masih ad-dajjal. Ada di antara para pemuda yang selamat dari fitnah dajjal. Ada di antara para pemuda yang kemudian terbawa dengan fitnah dajjal. Nabi menceritakan ada seorang A'rabi, seorang Badui. Didatangi oleh dajjal. Kemudian dajjal mengatakan, "Ya fulan, kalau aku bisa mendatangkan bapak dan ibumu yang sudah mati, apakah kamu mau beriman kepadaku? Kamu mau tidak beriman bahwasanya saya adalah Allah?" Demikian kata dajjal. Maka orang Badui tadi mengatakan, "Iya, saya mau beriman kalau kamu bisa mendatangkan bapak dan ibuku yang sudah meninggal." Maka datanglah dua orang syaitan, setan yang menyerupai bapak dan ibu orang ini, menjelma beriman kepada dajjal. kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Kali kita sebutkan contoh yang terakhir, ada di antara pemuda yang kemudian Allah selamatkan dalam fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya orang ini adalah syab, pemuda, seorang pemuda yang saleh, pemuda yang Allah beri taufik berjumpa dengan Dajjal. Kemudian Dajjal memerintahkan dia untuk beriman, namun tidak mau beriman. Karena pemuda ini memiliki ilmu, memiliki iman. Dan yakin bahwasanya kamu adalah Dajjal, saya tidak mau beriman. Kemudian Dajjal membelah pemuda ini. Dibunuh pemuda ini, menjadi dua, dibelah. Maka Dajjal berjalan di antara kedua jasad pemuda ini, yang sudah mati. Kemudian setelah itu Dajjal memerintahkan pemuda ini untuk hidup. Bangun kamu, bangun, hidup lagi. Biidnillah, dengan izin Allah, bukan Dajjal yang menghidupkan, tetapi Allah Azza wa Jalla. Kemudian setelah itu Rasul atau Afwan, Dajjal mengatakan kepada pemuda ini, berimanlah kamu kepadaku. Apa kata pemuda ini? Tidak. Saya semakin yakin bahwasanya engkau adalah Dajjal yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selamat pemuda ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, yang semuanya insyaallah sudah antum pahami dan sering antum dengar, tetapi dalam majelis ini kita mengingatkan kembali bahwasanya para pemuda adalah generasi yang akan menjadi penerus dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnati wal jamaah. Bukan hanya itu, masing-masing kalian akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka kewajiban seorang pemuda yang pertama adalah banyak berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, minta tolong kepada Allah agar Allah memberikan taufik, terlebih di masa-masa sulit. Kemudian yang kedua, di samping berdoa, perbanyaklah bekal berupa ilmu. Perbanyaklah bekal berupa ilmu. Carilah ilmu Al-Kitab wa Sunnah. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam berpesan kepada para sahabat termasuk Ibnu Abbas, didoakan juga oleh Nabi. Dan ingat, pemuda tadi yang selamat dari fitnah Dajjal memiliki ilmu. Maka bersemangatlah kalian dalam menuntut ilmu. Kemudian juga ma'asyiral abna, berusaha untuk kita memiliki akhlak yang baik, berhias dengan akhlak yang baik. Wajah yang berseri, lisan yang baik, jauh dari kekasaran, dan lebih-lebih lagi akhlak kepada kedua orang tua, birrul walidain. Karena kebaikan kalian dan bakti kalian kepada kedua orang tua adalah sebab Allah akan memberikan taufik kepada kalian semuanya. Imam Al-Bukhari rahimahullah, orang yang berbakti kepada sang ibu. Al-Imam Syafi'i rahimahullah juga demikian, berbakti kepada sang ibu. Dan para ulama juga demikian. Allah berikan barokah kepada mereka. Kemudian yang terakhir, jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi perkara yang haram. Jauhkan dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara yang menunjukkan kebaikan seorang muslim, seorang hamba, adalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dan perbanyaklah sekali lagi doa sebagaimana saya sebutkan tadi yang pertama. Banyak doa kepada Allah Azza wa Jal. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita taufik, kebaikan, barokah, Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.